Yang tinggal di mana? Kalau ada orang bagus, orang baik yang punya sifat seperti ini, datang dia mau mengajar, tak peduli kau dekat, menengah atau jauh, punya kesempatan datang. Kalaupun jaraknya jauh, maka nanti ada hadis Nabi di riwayat Sunan Ibnu Majah. Nomor hadis 233 dari sahabat Ibnu Darda, Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Kalau ada orang yang melangkahkan kakinya, dia berjalan. Tariq itu jalan yang tidak mudah seperti tadi. Lewati lembah, kadang-kadang berlubang, kadang naik, kadang turun, tapi dia berusaha mencari pengetahuan di situ. Kata Nabi, setiap peluh lelahnya, jalan berlikunya akan langsung diperintahkan malaikat untuk mencatat dan mengganti langkahnya untuk diringankan ke surga. Statusnya bagaimana? Jangan tunggu dia sampai datang ke majlis ilmu. Bahkan maaf, nanti akan turun Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-100 itu. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maraghaman katsira wasa' wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah war rasul ya thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ini ayat ada yang menyebutkan salah satunya turun karena ada pelaku dosa yang banyak pernah dia kerjakan. Bunuh orang pernah, mabuk khatam, bunuh orang iya, zina iya, tapi satu kali dia merasa ada getaran dalam jiwanya, apa enggak bisa saya berubah. Manusia itu begitu, seburuk-buruknya pasti masih ada fitrah untuk berubah. Karena itu saya diajarkan guru saya Pak untuk melihat setiap orang itu dengan ainur rahmah. Semua orang itu bisa jadi orang baik. Jadi walaupun ada orang pernah berbuat buruk, yang dicela keburukannya, jangan orangnya. Orangnya kita doakan menjadi baik. Maka apa yang terjadi? Orang itu konsultasi dengan pemuka agama, maka dikatakan oleh pemuka itu, pergilah ke guru di sana itu. Dia yang mampu membimbing engkau menjadi lebih baik. Maka apa yang terjadi? Pergi ke guru sana. Ketika dia berangkat, thumma yudrikul maut, di pertengahan jalan, meninggallah dia. Diukur jaraknya. Ternyata dekat sejengkal, lebih dekat ke arah majlis ilmunya. Maka ternyata perjalanan ia menuntut ilmu itu, walaupun belum sampai ke majlisnya, itu sudah menggugurkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan dalam hidupnya.